Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah yang kali ini mengangkat tema tentang ambillah bagianmu dari dakwah. Tema ini tema yang sangat penting. Harapan kita adalah agar kita semakin sadar bahwa kita semua sangat butuh kepada dakwah. Karena dalam dakwah ada kebaikan, dalam dakwah ada keberkahan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dakwah di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena dakwah adalah salah satu pilar dan pondasi tegak dan tersebarnya dinul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah oleh wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah, menyeru manusia ke jalan Allah di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukannya. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Disebutkan di ayat tadi, ana wa manittaba'ani. Katakan oleh wahai Muhammad bahwa dakwah itu sebagai jalan hidupku dan jalan hidup orang-orang yang mengikuti aku. Tanpa ada dakwah, agama ini tidak akan tegak. Tanpa ada dakwah, agama ini tidak akan tersebar luas. Tanpa ada dakwah, manusia tidak akan mendapatkan hidayah. Untuk itu di ayat yang lain di Quran surat Al-Maidah ayat 67, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar berdakwah, agar menyampaikan risalah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika, wahai rasul sampaikanlah, dakwahkanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari sisi Rabbmu. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, keberadaan dakwah adalah sesuatu yang sangat penting di tengah-tengah manusia. Dakwah tidak boleh mati, dakwah tidak boleh terhenti. Dakwah sesuatu yang sangat-sangat vital. Karena pertama, dengan adanya dakwah, Allah Subhanahu wa taala akan diibadahi dengan benar. Manusia akan mendapatkan petunjuk. Mereka akan mempelajari agamanya dengan benar. Akan mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang ibadah, mempelajari tentang hukum halal dan haram, dan mempelajari tentang segala hal yang menyangkut urusan agamanya. Yang kedua, dengan adanya dakwah, manusia akan memperbaiki sistem muamalahnya, dalam jual belinya, dalam akad, dalam pernikahan, dalam hal-hal yang menyangkut perekonomian, bahkan dalam segala hal yang menyangkut kehidupan berkeluarga mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan adanya dakwah, maka akhlak manusia akan menjadi baik. Adanya dakwah akan mengurangi perselisihan, menghilangkan kedengkian, dendam, hasad. Dan salah satu dari misi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah untuk tujuan ini. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Jika dakwah tegak dengan benar, maka semua manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Karena dalam dakwah ada seruan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Yunus ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallah yad'u ila daris salam." Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ila daris salam, ke negeri yang penuh dengan kesejahteraan dan keselamatan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, dengan adanya dakwah, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meluas dan dirasakan oleh seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi adanya dakwah berarti adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kelima, adanya dakwah akan tersebar keamanan, ketentraman, kenyamanan di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman sedikit pun, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maka dalam dakwah tersimpan sekian banyak keutamaan, sehingga yang memikul dakwah ini adalah para anbiya dan orang-orang yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira." Wahai nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu syahidan, sebagai seorang saksi, mubasyiran penyampai kabar gembira, nadhiran pemberi peringatan, da'ian sebagai da'i yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, biiznihi dengan seizinnya, sirajam munira, sebagai pelita yang senantiasa menerangi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena keberadaan dakwah yang begitu penting di tengah-tengah manusia dan dampak dari dakwah yang sangat luar biasa dirasakan oleh seluruh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para pelaku dakwah, meninggikan kedudukan mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka manusia itu a'immah, pemimpin-pemimpin yang yahduna bi amrina, selalu memberi petunjuk sesuai dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka selalu yakin dengan ayat-ayat kami. Selain itu Allah Subhanahu wa taala pun menyiapkan pahala yang begitu besar bagi pelaku-pelaku dakwah, bagi siapa saja yang terlibat di dalam dakwah, di dalam tegaknya dakwah, tersebarnya Islam. Allah siapkan pahala yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak ada yang ucapannya paling baik kecuali orang-orang yang berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah dan beramal saleh, kemudian mengatakan إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan kaum muslimin. Tidak hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan keberuntungan kepada mereka-mereka yang menjadi pelaku dakwah dan yang terlibat di dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya sebagian dari kalian ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kemudian kata Allah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, akan mendapatkan keberuntungan. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa saja yang berdakwah, menyeru manusia kepada petunjuk yang datang dari sisi Allah, maka baginya pahala seperti orang-orang yang mengikutinya, akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a, dalam keadaan tidak sedikit pun pahala mereka akan dikurangi. Ini imbalan yang sungguh luar biasa, ya, melebihi dari amalan dakwah itu sendiri. Ketika dakwah kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam, maka kebaikan, pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu, balasan itu akan selalu disesuaikan dengan jenis amalan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bila kita melihat dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa berdakwah ini menjadi satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim dan muslimah sesuai dengan kemampuannya. Semua kita terlibat dalam dakwah dan semua kita dituntut untuk mengambil bagiannya dari dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemampuan dalam hal ilmu, kemampuan dalam hal finansial, kemampuan dalam hal fisik, kemampuan dalam hal menyampaikan dengan hikmah, dengan mau'idhah al-hasanah, seperti yang sudah dijelaskan tata caranya, etika-etikanya di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika, wahai rasul sampaikanlah, dakwahkanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah Allah, maka orang-orang yang mengikuti beliau pun ada kewajiban dalam hal ini. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Quran surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika, serulah, dakwahilah manusia ila sabili rabbika, ke jalan Rabbmu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka atas dasar ini semua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ad-da'watu ilallah wajibatun ala kulli man ittaba'ahu wa hum ummatuhu yad'una ilallah kama da'a ilallah. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, wajibatun, adalah sesuatu yang wajib dibebankan kepada setiap yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dari kalangan umatnya. Mereka berdakwah, mengajak ke jalan Allah sebagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hal tersebut. Dakwah adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dakwah juga harus menjadi sesuatu yang kita cintai. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segala halnya, dalam segala hal yang menyangkut urusan agama. Ketika kita mengikuti apa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sedang berusaha untuk mewujudkan ittiba yang sesungguhnya kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah adalah hal yang diwajibkan kepada Rasul, maka dakwah juga menjadi sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Namun para ulama menjelaskan bahwa kewajibannya adalah wajib kifai atau fardu kifayah. Dasar yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sebagian dari kalangan kalian, ya, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dasarkan ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, qad tabayyana bihadza anna da'wata ilallah tajibu ala kulli muslimin. Dengan adanya ayat ini menjadi jelas bahwa dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, itu sesuatu yang diwajibkan kepada setiap muslim. Lakinnaha fardun alal kifayah, akan tetapi wajibnya wajib kifayah. Wa innama yajibu ala rajul al muayyan min dhalika ma yaqdiru alaihi idza lam yakun bihi ghairuhu. Namun bisa saja kewajiban dakwah ini menjadi wajib ain bagi seseorang sesuai dengan kemampuannya ketika tidak ada orang lain yang menegakkannya. Meskipun kewajibannya kewajiban kifai, namun ada tuntutan bagi kita semua untuk melibatkan diri di dalamnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena dakwah itu bentuk dan macamnya beragam. Ta'lim termasuk dakwah. Menghadiri majelis ta'lim termasuk dakwah. Mengadakan lembaga pendidikan diniyah seperti pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya termasuk dakwah. Membantu terlaksananya, terwujudnya daurah-daurah, kajian-kajian ilmiah termasuk dakwah. segala hal yang menyangkut kebaikan, yang dengan itu membuat kita istiqomah di atas kebaikan dan tersebarnya kebaikan di tengah-tengah manusia, maka masuk dalam kategori dakwah. Hatta akhlak yang kita perlihatkan itu juga dakwah. Muamalah yang kita perlihatkan juga termasuk dakwah. Sekali lagi, intinya segala sesuatu yang menyangkut kebaikan dan membuat kita istiqomah di atasnya, lalu berupaya untuk menyebarkan kebaikan itu ke tengah-tengah manusia, maka itu masuk dalam kategori dakwah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melibatkan diri di dalam dakwah. Jadikan dakwah sebagai bagian dari hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Jalan hidup itu adalah sesuatu yang memang jadi prinsip, sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan. Ini jalan hidup. Sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang seseorang menjadi puas dengan adanya. Ini jalan hidup. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Adapun hakikat dari dakwah itu sendiri adalah mengajak manusia ke dalam agama Allah, agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama lain selain Islam. Wa may yabtaghi khairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah menegaskan barang siapa yang memilih menginginkan din selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan orangnya termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara tegas mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Hadis riwayat Muslim. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, atau demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar tentang aku, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati namun tidak beriman kepada sesuatu yang aku telah diutus dengannya, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Ya. Maka hakikat dari dakwah adalah kita mengajak manusia ke dalam agama Allah, agama yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan agama yang lain. Ya. Karena Islam datang dari sisi Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Tidak ada Islam yang lain, Islam itu hanya satu warna. Islam tidak banyak warna. Ya, karena Islam itu agama wahyu, agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah, bukan buatan manusia. Sehingga tidak ada banyak warna di dalamnya. Ketika kita mengatakan Islam, maka Islam itu gambarannya adalah apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada model bentuk Islam yang lainnya. Ya. Karena itu ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dakwah yang benar itu memiliki tanda, memiliki ciri-ciri. Ya. Yang penting sekali untuk kita kenali. Di antara ciri dan tanda dakwah yang benar itu yang pertama adalah dakwah tersebut adalah dakwah yang mengajak kepada tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan menetapkan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tersebut adalah dakwah yang betul-betul menjauhkan umat dari berbagai macam bentuk kesyirikan, khurafat dan bid'ah. Yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Tugas rasul ini apa? Berdakwah. Isi dakwahnya apa? Ani'budullah wajtanibu at-taghut. Mengajak manusia agar beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari taghut, dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah bisa dipastikan ciri dakwah yang benar yang pertama adalah mengajak manusia kepada tauhidullah. Semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus misinya adalah ini. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mentauhidkannya dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dalam asma was sifat. Kemudian ciri yang kedua adalah dakwah yang mengajak manusia untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memperingatkan manusia dari bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpisah dengan para sahabatnya, meninggalkan umat ini, salah satu pesan dan wasiat beliau adalah agar kita berpegang teguh kepada sunnahnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rashidin. Maka dakwah yang benar adalah dakwah yang selain mengajarkan tauhid juga mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ciri yang ketiga adalah bahwa dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah yang tujuannya melunakkan hati dan jiwa manusia serta mensucikannya. Yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, yatslu 'alaihim ayatihi, yang rasul ini menyeru, mengajak, mendakwahkan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajari mereka kitab dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Bahkan ayat ini menjadi dalil juga bagi dua ciri yang sebelumnya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Terkandung di dalamnya misi dakwah para rasul. Nah, ini ciri yang ketiga. Ciri yang berikutnya yang keempat. Dakwah yang hak, dakwah yang benar adalah dakwah yang menjadi sebab datangnya keselamatan bagi manusia dan menjauhkan mereka dari segala hal yang merugikan kehidupan dunia dan akhiratnya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bissabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang selalu saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Dakwah yang benar, dakwah yang hak adalah dakwah yang membimbing manusia menjadi lebih baik keadaannya. Bukan dakwah yang justru menjauhkan manusia dari kebenaran. Bukan dakwah yang justru menjadikan manusia rusak keadaannya. Bukan dakwah yang justru merugikan kehidupan manusia, baik di dunianya maupun menyangkut urusan akhiratnya. Nah, dakwah yang hak, dakwah yang benar adalah dakwah yang di dalamnya ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ciri lainnya yang kelima, dakwah yang benar adalah dakwah yang menjadi sebab manusia kokoh di atas agamanya. Keyakinan manusia menjadi kuat. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Muhammad ayat yang ke-7, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan mengokohkan keadaan kalian. Nah, dakwah yang benar adalah dakwah yang membuat manusia memiliki prinsip yang jelas dalam hidupnya. Tidak bimbang, tidak ragu dalam segala halnya. Dakwah yang benar adalah dakwah yang menjadikan manusia akan selalu menjaga Allah supaya Allah menjaganya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ciri berikutnya yang kana fidin rahimakumullah, dakwah yang hak adalah dakwah yang menjadi pintu menuju kebaikan dan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Dakwah yang menjadi pintu menuju kebaikan dan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud? Kebaikan fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa saja yang mengajak, menyeru, mendakwahkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dakwah yang benar adalah dakwah yang membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan manusia dan menjadikan manusia begitu gemar, bersemangat untuk dapat meraihnya. Selanjutnya, dakwah yang hak adalah dakwah yang menjadi sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, ahabbun nas ila Allah anfa'ahum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Orang yang paling bermanfaat bagi manusia adalah orang-orang yang menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Orang-orang yang bersemangat dalam menegakkan dakwah. Orang-orang yang sadar betapa pentingnya dan butuhnya manusia kepada dakwah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan meluangkan segenap waktu dan kesempatannya untuk dakwah. Agar menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Secara naluri semua manusia itu sangat senang kepada kebaikan. Sehingga ketika kita menjadi orang yang berusaha mengajak mereka kepada kebaikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintainya. Selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka berusahalah menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Keberadaan kita di tengah-tengah manusia harus bisa memberikan efek positif terhadap mereka, menularkan kebaikan demi kebaikan. Jangan sampai keberadaan kita di tengah-tengah mereka menjadi bumerang, menjadi sampah yang tidak berarti. Selalu kita dengar ada istilah sampah masyarakat. Sampah masyarakat ini tujukan kepada orang-orang yang keberadaannya memang tak ubahnya bagaikan sampah, tidak bermanfaat, justru yang ada selalu memberi mudarat, menebar keburukan-keburukan, mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Oleh karena itu, jadilah orang yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu upaya yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan hal itu adalah dakwah. Jadikan dakwah sebagai jalan hidup. Ambil bagian kita dari dakwah. Ada peluang kebaikan yang tersimpan di dalam dakwah yang bisa untuk kita raih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya penting untuk kita ketahui bahwa dakwah ini adalah amal jama'i. Amal yang butuh dikerjakan oleh banyak orang secara bersamaan. Dakwah tidak bisa ditegakkan oleh masing-masing orang, menyendiri dari yang lain. Dakwah baru bisa tegak ketika dilakukan secara bersama-sama. Karena itu dakwah disebut sebagai amal jama'i. Kalau dakwah masuk dalam kategori amal jama'i, maka dakwah membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Kenapa begitu? Karena masing-masing kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna kemampuannya dalam segala hal. Ada yang diberi kemampuan dalam harta, tetapi tidak diberi kemampuan dalam hal yang lain. Ada yang diberi kemampuan dalam hal ilmu, tetapi tidak diberi kemampuan dalam hal yang lainnya. Ada yang diberi kemampuan dalam hal kekuatan fisik, tetapi tidak memiliki kemampuan dalam hal yang lainnya. Kemampuan kita berbeda-beda. Kalau dakwah sebagai amal jama'i, maka dakwah membutuhkan kerjasama yang baik. Di antara kita ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang kaya, ada yang miskin. Oleh karena itulah Islam selalu mendorong, memberikan motivasi agar kaum muslimin termasuk kita di dalamnya menjadi umat yang satu, yang selalu mengerjakan segala sesuatu secara berjamaah, bersama-sama, berta'awun, saling bahu-membahu, saling menguatkan, yang memiliki kekuatan mampu membantu saudaranya dengan kekuatannya, yang memiliki harta mampu membantu saudaranya yang kekurangan dengan hartanya, yang memiliki ilmu mampu memberikan bantuan kepada saudaranya yang tidak memiliki ilmu. Inilah refleksi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian bekerja sama, tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Inilah gunanya mengapa kita semua harus terlibat dalam dakwah, karena dakwah adalah amal jama'i, enggak bisa dikerjakan oleh sebagian orang saja. Kita sendiri yang tidak bisa memikul dakwah yang berat ini, karena kita akan menjadi kuat dengan adanya saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu itu. Inilah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, karena Allah tahu, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kalau kita ini lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Jangan sok kuat. Jangan merasa kita yang paling hebat. Tidak. Kita hebat, kita kuat dengan adanya saudara kita. Tanpa ada saudara-saudara kita, kita menjadi lemah. Sekalipun kita termasuk orang yang punya kedudukan yang tinggi, tetap kita akan lemah bila tidak ada yang lain. Jika tidak ada saudara-saudara kita, kita akan menjadi kuat ketika ada saudara-saudara kita. kita tidak bisa hidup sendirian. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika mendefinisikan kalimat ta'awun, qala hiyal ityanu bi kulli khaslatin min khisalil khair al ma'mur bi fi'liha wal imtina'u an kulli khaslatin min khisalil syarri al ma'mur bi tarkiha wa bi mu'awanati ghairihi min ikhwanihil mu'minin 'alayha. Ta'awun itu artinya adalah al-ityan bi kulli khaslatin min hisalil khair al-ma'mur bi fi'liha, melakukan segala macam bentuk kebaikan yang memang diperintahkan dan menahan diri dari segala macam bentuk kejelekan yang memang dilarang. Bi mu'awanati ghairihi, dengan bantuan dari orang lain dari kalangan kaum mukminin. Setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita menjadi ringan, bisa kita kerjakan ketika ada bantuan dari saudara kita dari kalangan kaum mukminin. Bantuan dalam hal apa? Mungkin saja pada awalnya kita tidak tahu kalau ini diperintahkan. Tetapi ketika ada saudara kita memberitahukan kepada kita bahwa ini diperintahkan oleh Allah, akhirnya mendorong kita untuk apa? Mengerjakannya. Ya. Mungkin saja ada sebuah perintah dalam kitabullah, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita merasa berat untuk mengerjakannya, tetapi ketika ada dorongan, ketika ada motivasi dari saudara kita, maka kita merasakan ada kemudahan untuk mengamalkannya. Ya. Atau sebaliknya, ada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, kita merasa berat untuk meninggalkannya, tetapi ketika ada saudara kita yang membantu kita, memberi motivasi untuk kita meninggalkannya, maka kita mampu untuk melakukan hal tersebut, meninggalkan perkara yang dilarang itu. Nah, karena kita sekali lagi menjadi kuat dengan adanya saudara-saudara kita dari kalangan kaum mukminin. Oleh karena itu Allah menghimbau agar tawassau bil haq, tawassau bis sabr, saling wasiat dalam kebenaran, saling wasiat dalam hal kesabaran. Semua kita tidak ada yang kuat, semua kita tidak ada yang kuat, hatta asatidah, hatta ulama, tetap butuh adanya orang-orang yang menguatkannya. Keberadaan kaum mukminin di tengah-tengah kita, saudara-saudara kita, itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Hatta Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi tenang ketika diberi motivasi oleh istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha saat awal-awal menerima wahyu. Nabi dalam keadaan galau, Nabi dalam keadaan ketakutan, kemudian dikasih motivasi oleh istrinya, oleh teman dekatnya, maka Nabi menjadi tenang. Hatta Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjadi kuat keimanannya ketika dikasih motivasi meskipun oleh seorang pencuri yang sama-sama di penjara pada saat itu. Isbir ya Ahmad, sabar wahai Ahmad, fa innaka 'alal haq, engkau ini benar-benar di atas kebenaran. Maka menguatlah keimanan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sekaliber Imam Ahmad, apalagi kita. Keimanan kita tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan keimanan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad merasakan imannya menguat ketika ada yang memberi motivasi. Maka kita semua butuh, butuh orang-orang yang bisa memberikan motivasi. Kita semua butuh kepada keberadaan saudara-saudara kita dari kalangan kaum mukminin, apalagi dalam urusan dakwah, urusan yang besar, tanggung jawab yang besar, amalan yang besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mewujudkannya kita butuh adanya motivasi, kita butuh adanya orang-orang yang menguatkan kita, kita butuh adanya orang-orang yang membantu kita dalam hal ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja samalah kalian di atas kebajikan dan takwa. Kebaikan apapun mungkin akan terasa berat kalau kita kerjakan dengan sendirian. Tetapi manakala ada yang menguatkan, yang mendorong, yang motivasi, maka menjadi apa? Ringan. Dan kebajikan yang paling tinggi tentunya adalah dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjadikan ta'awun ini sebagai syiar orang-orang yang beriman, ciri khas mereka dimanapun mereka berada, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Bagaimana kuatnya dalam sejarah Islam kerjasama bahu-membahu gotong royong yang ada di tengah-tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang membuat mereka kuat sepanjang masa, karena ta'awun yang begitu kental dan kuat di tengah-tengah mereka. Kepedulian yang sangat luar biasa, kesadaran yang sangat luar biasa, yang masya Allah. Sahabat Ansar menguatkan sahabat Muhajirin, sahabat Muhajirin membantu sahabat Ansar, terus seperti itu sampai terwujud Daulah Islamiyah di Madinah, menjadi kekuatan yang hebat pada saat itu. Dan akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam mampu merebut kembali kota Makkah. Tidak melulu soal kekuatan persenjataan, tidak melulu soal jumlah yang banyak, tidak. Tapi ketika terjalin ta'awun yang solid, yang kuat, ini yang justru kekuatannya melebihi persenjataan, kekuatannya melebihi jumlah. Gak pernah ada ceritanya kalau pasukan kaum muslimin di awal-awal Islam itu jumlahnya melebihi pasukan orang-orang kafir. Selalu jumlahnya lebih sedikit. Kaum muslimin 3.000, orang-orang kafir Quraisy 13.000, bayangkan. Ya. Jauh sekali perbedaannya. Tetapi karena kaum muslimin pada saat itu sudah menjadi satu kesatuan yang solid, saling ta'awun, saling mengingatkan, saling kerjasama bahu-membahu, saling menguatkan, maka mereka menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memuji kelompok yang banyak. Gak pernah memuji kelompok yang banyak. Justru Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebut kelompok yang sedikit. Yang sedikit itu yang baik, yang sedikit itu yang berakal, yang sedikit yang berpikir, yang sedikit yang bisa mengambil pelajaran, pelajaran. Yang sedikit yang mampu bersyukur. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Dan sebaliknya justru jumlah yang banyak ini selalu dihujat, selalu dijelekkan. Sampai Allah ingatkan agar kita jangan terpengaruh dengan jumlah yang banyak. Jangan menjadikan dasar kebenaran itu ketika jumlahnya banyak, orang-orang yang berada di dalamnya banyak. Justru kebanyakan manusia itu menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa selalu sedikit jumlahnya, tidak pernah banyak. Para salaf pun sudah mengingatkan kita bahwa antum fi qillah, kalian ini sedikit jumlahnya, enggak banyak. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam pun sudah menyinggung bahwa yang akan tetap eksis di atas kebenaran mengikuti sunnah beliau itu hanyalah ta'ifah, sekelompok kecil saja dari kalangan umatnya. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan tetap eksis di atas kebenaran sekelompok dari kalangan umatku, berarti sedikit. Tetapi ingat sekali lagi, yang sedikit ini akan menjadi kekuatan yang menakutkan ketika ada kerjasama dan solid antar mereka dalam mewujudkan segala yang mereka cita-citakan. Kita ingin dakwah sunnah ini tersebar. Kita ingin dakwah sunnah ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Kita ingin semua manusia mengenal dakwah sunnah. Jumlah kita sedikit, ingat. Tapi kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan. Salah satu kekuatan kita adalah dalam ta'awun, kerjasama. Ketika dakwah itu ditegakkan dengan cara kerjasama yang baik, maka dakwah itu akan barokah. Kan sesuatu yang barokah itu tidak mesti dilihat wujudnya banyak, iya enggak? Ada sesuatu yang sedikit tapi memberi apa? Efek barokah. Bahkan belum tentu yang banyak itu memberi efek barokah. Bukti nyata dalam hal makanan. Ya, dahulu pernah para sahabat mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami makan tapi kami tidak pernah kenyang." Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mungkin kalian makan secara berpencar. Coba makan bersama-sama. Allah akan memberikan keberkahan pada kalian." Kalau makan berpencar-pencar itu kan masing orang bebas ya. Makan apapun dengan jumlah sebanyak apapun tapi tetap merasa kurang karena tidak ada barokah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan makanan untuk 2 orang layak untuk 4 orang. Makanan yang sesungguhnya porsinya 4 orang layak untuk 6 orang. Makanan untuk 6 orang layak untuk 8 orang. Makanan untuk 8 orang layak untuk 10 orang dan terus seperti itu. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya kita bekerja sama dalam membangun dakwah ini. Ya. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kerjasama ta'awun sebagai syiar orang-orang yang beriman, ciri khas mereka. Bahkan lebih dari itu, Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan ta'awun ini sebagai bukti kebenaran iman orang-orang yang beriman. Sejauh mana kebenaran orang-orang yang mengaku beriman dilihat dalam hal kerjasamanya dengan sesamanya dari kalangan kaum mukminin. Ketika semangat kerjasamanya tinggi dengan saudara-saudaranya dari kalangan kaum mukminin, maka ini menjadi bukti adanya keimanan dalam dirinya. Jadi bukan hal yang sepele, ya. Bukan hal yang sepele, tetapi justru ini hal yang sangat penting sekali, urgent. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau sebelumnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, bainama nahnu julus atau bainama nahnu fi safarin ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika kami dalam sebuah safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kita harus betul-betul berterima kasih kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dengan keberadaan mereka menjadi wasilah ya, segala macam petuah dan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tersampaikan dengan baik kepada kita. Para sahabat adalah orang-orang yang selalu menemani beliau. Para sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah jauh dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemanapun pergi Nabi, mereka ikut. Dimanapun Nabi berada, mereka ada di situ. Ini para sahabat. Maka patut bagi kita untuk berterima kasih kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mencintai mereka, menghormati mereka, menjaga kehormatan mereka, jangan mencaci maki mereka, jangan membenci mereka. Sungguh besar jasanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk Islam dan kaum muslimin. Ada banyak hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan latar belakang keberadaan para sahabat di sampingnya. Entah dalam safar atau dalam sebuah majlis ya, atau dalam situasi dan kondisi lainnya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, ketika kami safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki naik sebuah kendaraan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat itu melihatnya, dan beliau melihat, menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian beliau bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bih 'ala man la dhahra lahu." وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. Barang siapa yang memiliki kelebihan tempat di kendaraannya, maka hendaknya dia mengangkut orang yang tidak mendapatkan bagian, orang yang tidak berkendaraan. Dan barang siapa yang membawa bekal yang lebih, maka hendaknya ia membantu orang yang tidak membawa perbekalan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun kesadaran solidaritas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau, siapa yang ada tempat yang lebih di kendaraannya, maka angkut yang tidak naik kendaraan. Siapa yang membawa bekal yang lebih, maka beri orang-orang yang tidak membawa bekal atau kekurangan dalam hal apa? Bekalnya. Ini pendidikan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar masing-masing kita peka melihat kebutuhan sesama. Apa kebutuhan fulan? Apa kebutuhan alan? Ini dalam muamalah sehari-hari, dalam dakwah tentu kita butuh akan hal ini. Lihat apa kebutuhan dakwah, apa kekurangannya. Saya mampu menyumbangkan ini, sok, silakan. Saya mampu menyumbangkan ini, sok, silakan. Masing-masing orang mengambil bagiannya dari dakwah. Harus peka, jangan acuh, ya. Jangan acuh, jangan memandang sebelah mata. Jangan berpikir, ah ini kan cuma ta'awun. Akhirnya seenaknya saja, kalau ada kesempatan ya. Iya, kalau enggak ada ya enggak. Bahkan kebanyakannya enggak ada kesempatan. Ini repot. Kalau punya ya bantu, kalau enggak punya ya enggak bantu. Yang jadi masalah selalu dalam keadaan tidak punya. Tapi paling tidak kita membantu menyokong dakwah dengan cara yang lain. Ya. Ini pentingnya kerjasama. Kita saling menguatkan. Kita saling menyempurnakan. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Maka ta'awun, kerjasama dalam mewujudkan dakwah itu sangat berarti, ya, bagi kita. Sangat berarti. Karena dakwah tidak akan bisa tegak tanpa adanya kerjasama yang baik. Dan alhamdulillah para ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan merahmati mereka semuanya, memberikan bimbingan kepada kita tentang pentingnya ta'awun dan hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Dan mereka para ulama juga menjelaskan kepada kita soal kunci sukses dalam kerjasama, ya. Karena kerjasama juga mesti ada apa aturannya, ya. Tidak hanya sekedar kerjasama begitu saja, ada aturannya. Kerjasama itu harus terorganisir. Ta'awun itu harus betul-betul rapi, bukan asal-asalan. Harus terorganisir sehingga nampak masing-masing orang itu ada bagian tersendiri di dalamnya. Dan ini bukan cara-cara hizbiyah. Ini bukan cara-cara hizbiyah. Islam selalu menghendaki hal yang seperti ini. Segala sesuatu dilakukan secara tertib, teratur. Nabi alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya begitu. Nabi alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya seperti itu. Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki andil untuk berperan serta dalam dakwah. Maka di antara kunci sukses dalam kerjasama, dalam ta'awun, yang pertama adalah sidqun niyah, niat yang benar, niat yang lurus. Nah, ini hal yang penting. Kenapa? Karena ini soal hati. Ini soal hati. Dan sudah sering saya katakan bahwa segala sesuatu itu kalau tidak muncul dari hati, maka tidak akan pernah ada efeknya. Gak akan pernah ada efeknya. Hanya sesaat, hanya sementara. Kalau kita memang cinta kepada dakwah, maka cintailah dakwah itu sepenuh hati. Betul-betul lahir datang dari dalam hati. Ya. Seperti halnya kita mencintai seseorang, mencintai istri kita, cintai dia dengan sepenuh hati. Ya, insyaallah akan melanggengkan kecintaan tersebut. Tidak hanya sebatas omongan saja, omongan di lisan. Berapa banyak kata-kata yang keluar dari lisan yang tidak bermakna sama sekali. Kenapa? Karena tidak didukung dengan hati. Aku cinta padamu, ya. Aku cinta padamu, aku sayang padamu, tapi hanya lewat lisan saja. Hati tidak, enggak akan lama yang seperti ini. Enggak akan lama. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus lahir dari dalam apa? Hati. Ya. Nah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pun dalam keadaan seperti itu. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'ati. Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni tulus datang dari dalam hati. Maka kalau kita ingin mewujudkan kerjasama ta'awun di dalam dakwah, kunci sukses dalam hal ini yang pertama adalah sidqun niyyah, niat yang benar, niat yang tulus, betul-betul untuk dakwah, betul-betul lillah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki tujuan yang lain, bukan dalam rangka riya, tidak dalam rangka sum'ah, tidak ingin dipandang sebagai orang yang punya jasa yang luar biasa dalam dakwah, tidak ingin dilulukan, tidak ingin ada anggapan di tengah-tengah saudaranya kalau tidak ada dia maka dakwah tidak akan jalan. Sekarang ini kan banyak penyakit yang seperti ini modelnya. Ada orang-orang yang terlibat dalam dakwah, menjadi pelaku dakwah, tetapi memiliki niat yang tidak tulus. Nampak luar biasa upaya yang dilakukannya, tapi tujuannya supaya orang melihat jasanya dan supaya orang lain bergantung kepadanya. Kalau tidak ada dia, maka dakwah tidak akan jalan. Ini tidak benar. Sia-sia. Kalau sampai ada orang yang seperti ini masuk dan terlibat dalam dakwah, menjadi pelaku dakwah, maka amalan yang mulia ini akan porak-poranda. Amalan yang agung ini menjadi sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali. Dakwah termasuk jihad. Ya. Jihad pun dilakukan harus betul-betul ikhlas lillah. Man qatala litakuna kalimatallahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka menegakkan, meninggikan kalimat Allah karena Allah, ikhlas, maka perangnya disebut perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah pun demikian, barang siapa yang dakwahnya lillah, ya, untuk Allah, agar mendapatkan ridha Allah, ya, imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka dakwahnya masuk dalam kategori dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira kalau keberhasilan sebuah dakwah itu sesungguhnya juga tergantung kepada hal ini. Ya. Tergantung kepada hal ini. Karena segala sesuatu, aktivitas apapun yang kita awali mesti bermula dari dalam hati, adanya tekad dalam hati kita mau melakukan sesuatu, ini diawali dari hati. Kalau langkah awalnya sudah salah, maka langkah berikutnya akan salah dan melahirkan kesalahan demi kesalahan, itu pasti. Jadi setara awalnya itu harus bagus. Kalau setara awalnya bagus, di pertengahan akan insya Allah seperti itu sampai akhir atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap bagus. Setara awal bagus, finishnya pun bagus. Makanya awali dulu dengan apa? Hati. Lihat, perbaiki niat. Wajar kalau para ulama dalam pembahasan apapun selalu menempatkan posisi pembahasan soal niat, soal hati itu di awal. Ya. Bahkan Nabi SAW pun sebagaimana kita ketahui dengan tegas mengatakan inna fil jasadi mubghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalbu. Dalam diri, dalam jasad kita ada mubghah. Mudghah yang dimaksud adalah hati. Kalau baik, maka akan baik seluruh tubuh. Ucapannya baik, perbuatannya baik, tindak tanduknya baik. Tapi kalau hatinya rusak, maka ucapannya pun akan rusak, perbuatannya rusak, tindak tanduknya rusak, segala halnya akan menjadi rusak. Tidak terlalu salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa hati itu adalah raja, itu gak terlalu salah. Memang demikian adanya. Hati adalah raja. Hati adalah sesuatu yang mesti kita perbaiki kondisinya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam amalan termasuk di dalamnya dakwah ilallah itu bergantung kepada apa? Niat. Wa inna malikulli imriin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Kemudian Nabi memberi contoh. Contohnya soal apa? Hijrah. Ya, contohnya soal hijrah. Nah, Nabi memberi contoh dengan amalan yang paling berat, ya, dengan hijrah. Karena memang pahalanya pun besar. Tetapi amalan yang seperti ini keadaannya menjadi sesuatu yang tidak berarti jika tidak ditopang dengan niat yang baik, niat yang lurus. Semua bentuk amalan itu akan menjadi baik ketika didasari oleh niat yang baik. Maka yang pertama ikhwanul bidin rahimani wa rahimakumullah adalah sidqu niyah. Niat yang jujur. Niat yang baik. Yang kedua adalah wahdatul hadfi. Menyatukan tujuan, visi dan misi. Visi dan misi. Ini penting. Setelah kita semua memperbaiki niat, berusaha untuk terus meluruskan niat, maka berikutnya yang menjadi kunci sukses ta'awun kerjasama adalah wahdatul hadf. Menyatukan visi dan misi. Ini penting. Karena segala sesuatu itu tidak lepas dari visi dan misi. Apalagi dalam hal yang sifatnya besar. Ta'awun, kerjasama. Nah, mesti ada visinya. Visinya apa? Misinya apa? Sehingga masing-masing orang yang terlibat di dalamnya berjalan beriringan seia sekata. Satu tujuan. Ya. Tidak berbeda arah. Bagaimana mungkin kerjasama akan terwujud dengan baik ketika misi dan misinya berbeda, visi dan misinya berbeda? Setiap orang yang terlibat di dalamnya saya punya begini, saya begini, saya begini. Tidak beriringan, enggak akan mungkin terwujud sampai kapanpun sekalipun jasadnya sudah sama-sama berkumpul di satu tempat. Ya. Karena sesungguhnya ikhwan fillah rahimakumullah, kesatuan hati, kesatuan visi dan misi itu sangat berarti, bahkan lebih berarti dibandingkan dengan hanya sekedar menyatunya jasad-jasad kita. Bolehlah kita berpencar, ya, jauh, yang satu di daerah ini, yang satu di daerah ini, yang satu di luar Jawa, yang satu di dalam Jawa, yang satunya lagi tengah Jawa, di berbagai tempat berpencar jauh. Tapi ketika hatinya satu, visinya satu, misinya satu, maka akan ada kerjasama yang baik. Dakwah salaf alhamdulillah tersebar di seluruh penjuru tanah air ini, ya. Semua visi dan misinya sama, menegakkan dakwah salaf, dakwah sunnah, mengajak manusia ke jalan sunnah, menegakkan tauhidullah. Meskipun tempat berjauhan, tetapi ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Ini pentingnya, pentingnya kita menyatukan visi dan misi. Apalagi dalam masalah yang kita hadapi, dalam persoalan yang kita hadapi, dalam amal jama'i yang hendak kita tegakkan. Ini penting sekali, ini tidak boleh diabaikan, ini tidak boleh disepelekan. Ya. Nah, kalau visi dan misinya jelas, maka kerjasamanya pun akan lebih enak. Ya. Tapi kalau tidak jelas visi dan misinya, maka kerjasama yang dibangun gak akan ada kejelasan, bahkan hanya ala kadarnya saja. Ya, tidak totalitas istilahnya. Nah, sedangkan dalam segala sesuatu kita dituntut untuk apa? Totalitas, ya. Totalitas dan loyalitas tentunya. Gak akan mungkin ada totalitas kalau tidak ada apa? Loyalitas. Ketika ada loyalitas, maka dituntut harus adanya apa? Totalitas. Kita mencintai syariat Islam, loyal kepada syariat Islam, maka kita harus total di dalamnya. Udhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas. Amalkan setiap perintah yang datang dari dinul Islam. Untuk sementara kita rehat dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.